بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. آذني وإياكم من النار يا عباد الله. Para hadirin jemaah salat maghrib, ikhwan wa akhwatu fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbal alamin, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita, penutup para nabi, habibina khatamul anbiya Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan da'wat dawa. Sampai kita ke dalam pembahasan bahwa dosa itu memiliki dampak dalam kehidupan. Beberapa poin yang akan disebutkan oleh penulis yaitu Ibnu Qayyim rahimah ta'ala, tapi kita sampai kepada poin bahwa dosa itu akan merusak tatanan kehidupan. Dalam sebuah hadis yang telah kita baca, Rasulullah mengatakan, yakhruju fi akhir zaman qawmun yakhtaluna yakhtiluna dunya bid-din yalbisuna nasa musukut dan minal lin alsinatuhum ahla minas sukar wa qulubuhum qulubud di'ab yaqulu Allah azza wa jalla abiyya yaghtarun wa alayya yastari'un fiyya halaftu la ab'athanna ala ula'ika fitnatan tad'ul halim fiha hayranan. Dalam sebuah riwayat dikatakan, hadis ini riwayat Tirmizi, juga Imam Baihaqi dan yang lainnya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini lemah, berkata bahwa pada akhir zaman nanti akan muncul satu kaum yang mencari dunia dengan agama. Agamanya digadaikan untuk dapatkan dunia. Agamanya dijual supaya dapatkan kedudukan. Apa kata Rasulullah? Mereka memakai kulit domba, artinya pakaian-pakaian yang mewah, lantaran kelembutannya, untuk menyombongkan diri di depan manusia. Tutur kata mereka lebih manis daripada gula, tetapi hati mereka hati-hati serigala. Allah berfirman, apakah mereka akan menipuku? Apakah mereka berani mengecohku? Aku bersumpah dengan diriku bahwa aku benar-benar akan mendatangkan bersama mereka suatu fitnah yang membiarkan orang-orang yang memiliki sifat sabar dan lemah lembut berada dalam kebingungan. Dalam hadis ini, salah satu dampak daripada dosa dan kemaksiatan, bahkan kefasadan, kerusakan, Allah akan jadikan orang-orang baik di atas kebingungan. Bingung di atas agamanya, padahal dia baik. Kenapa? Karena orang-orang yang berbicara tentang agama sudah menjual agama mereka. Bahkan perkataan mereka, tutur kata mereka, ahla minas sukar, lebih manis daripada gula. Sehingga orang-orang yang baik tapi tidak rasikh fil ilm, ilmunya enggak kokoh, bimbang. Mana sih yang benar, yang A atau yang B? Dalam hadis yang lain yang telah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, maka hari ini kita akan masuk dalam beberapa hadis masih menceritakan tentang dampak negatif daripada dosa. Di sini, di bab ini atau di pasal ini, Ibnu Qayyim akan menyebutkan dampak negatif secara umum berupa dampak negatif untuk masyarakat, untuk negara, dan untuk kelompok. Nanti dia akan masuk juga di pasal-pasal berikutnya dampak negatif bagi perorangan. Dia akan bawakan hadis-hadis yang menguatkan bahwa dosa itu akan bernampak negatif, berdampak negatif dengan tatanan kemasyarakatan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya ma'asyarul Quraisy, khamsa khisalu wa'udhu billahi an tudrikuhunna ma waharatil fahisha. Kata Rasulullah SAW, wahai orang-orang Quraisy, aku berlindung kepada Allah dari lima perkara dan semoga kalian tidak mengalaminya. Yang pertama, ma waharatil fahisha fi qaumin hata'lanu biha illa btalu bitawa'in wa auja' allati lam takun fi aslafihim alladziina madaw. Yang pertama, tidaklah dhaharatil fahisyah, nampak fahisyah, kerusakan, perzinahan, fi qaumin, di satu kaum, wa'alanu biha, bahkan mereka menampakkan, mengiklankan perzinahan mereka, menampakkan fahisyahnya mereka, kejelekan-kejelekan mereka. Perzinahan sudah bukan lagi barang rahasia. Apa kata Rasulullah SAW? Illa betulu bitawain. Kecuali Allah akan memberi kemen mereka bala tawain. Penyakit-penyakit ta'un. Penyakit ta'un di zaman itu penyakit yang mengerikan. Penyakit yang bisa menular. Kalau sudah menular, enggak ada obatnya. Lalu kata Rasulullah, wa auja' allati lam takun fil aslafihim. Dan Allah akan memberikan mereka penyakit-penyakit yang belum ada sebelumnya. Alladzi madau. Dan ini ternyata terjadi. Semakin banyak satu negeri itu fahisyah dan zina, semakin banyak penyakit yang tadinya enggak pernah ada. Dari mulai penyakit kelamin, dari mulai penyakit AIDS, dan ini sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Itu termasuk salah satu dampak dosa. Dampak dosa adalah akhirnya mereka terserang penyakit. Kalau mereka terserang penyakit, si ayah kena penyakit, pulang ke rumah bawa penyakit, si ibu yang gak tahu apa-apa, si istri yang gak tahu apa-apa kena penyakit. Lah si istri yang kena penyakit gak tahu apa-apa, hamil anak-anak ya pun kena penyakit. Dari mulai yang kecil, perempuan, laki-laki semuanya kena penyakit. Akan jadi apa penerus bangsanya kalau seperti itu? Maka kata Rasulullah SAW, وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ مِكْيَالُ وَالْمِزَانِ إِلَّا بْتُلُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ. Tidaklah satu kaum, ini dosa yang lain, mengurangi kaum, mengurangi timbangan atau takaran. Curang dalam timbangan dan takaran, kecuali Allah akan memberikan mereka bala tahun-tahun paceklik dan kesulitan. Wa jauri sultan, dan Allah akan berikan pada mereka bala berupa kejahatan pemimpin. Ternyata kezoliman pemimpin itu dampak dari dosa. Nanti kita akan bacakan hadis-hadisnya. Ibnu Qayyim akan membawakan hadis-hadis bahwa dampak dari dosa itu bukan hanya zilzal, bukan hanya penyakit, bukan hanya gempa bumi, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan pemimpin yang tidak menyayangi rakyatnya itu termasuk azab dari Allah. Dikatakan, "Ma man'a qaumun zakat amwalihim illa muni'u qatar minas sama." Tidaklah satu kaum menahan, pelit mengeluarkan zakat mereka, kecuali Allah akan tahan hujan di langit. Falaula bahaim lam yumtiru lam yumtaru. Kalau bukan karena bahaim, kalau bukan karena hewan-hewan ternak, Allah enggak bakalan turunkan hujan. Karena manusianya maksiat. Tapi karena ada hewan ternak, ada sapi, ada kambing yang terus berzikir kepada Allah, Allah turunkan hujan. Ternyata hujannya untuk mereka. Wala khafar qaumul ahad illa sallatu alaihim adu min ghairihim. Tidaklah satu kaum itu melanggar janji kecuali Allah akan sallallahu alaihim, Allah akan jadikan musuh-musuh mereka menguasai mereka. Fa akhadhu ba'dhu ma fi aydihim. Bahkan katakan sini, tidaklah satu kaum melanggar janji melainkan Allah akan menjadikan musuh yang bukan dari golongan mereka, lantas musuh-musuh itu mengambil sebagian harta yang ada di tangan mereka. Musuhnya menguasai mereka, lalu musuhnya mengambil dan merampas harta mereka. Tidaklah para imam mereka mengabaikan apa yang Allah turunkan dalam kitabnya, melainkan Allah akan menjadikan mereka saling bermusuhan. Malam ta'mal a'immatuhum bima anzalallah azza wa jalla fi kitabih illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidaklah pemimpin-pemimpin mereka menerapkan hukum-hukum Allah, kecuali kalau mereka tidak menerapkan hukum Allah, maka Allah akan jadikan permusuhan di antara mereka. Permusuhan ternyata sebab dari dosa. Coba aja sekarang. Mau gak mau ternyata ada kaum muslimin itu dibenturkan dengan kaum muslimin. Tadinya teman akrab, tadinya teman sekolah, satu grup, grup WhatsApp. Ternyata yang satu pilih si A, yang satu pilih si B. Gara-gara masalah A dan B, padahal yang B ini juga belum tentu muslim, teman lama pecah. Masalahnya apa? Gak jelas. Ini baru teman, teman lama. Bahkan terkadang kakak sama adik. Kakak sama adik bertengkar, berkelahi. Masalahnya siapa? Masalahnya si B. Yang B ini belum jelas muslim, bahkan bukan muslim. Apa sebabnya? Sallallahu alaihimul aduwihim. Allah jadikan musuh-musuh mereka menguasai mereka. Dikatakan dalam hadis ini, Allah akan jadikan illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah akan jadikan permusuhan di antara mereka. Dalam hadis yang lain, masih dalam hadis-hadis dampak dari dosa. Dalam hadis ini banyak sekali. Banyak dalam hadis ini, pertama dampak dosa diturunkannya penyakit. Penyakit yang enggak bakalan bisa ada obatnya. Dalam hadis ini juga akan diturunkannya pemimpin yang tidak mencintai rakyatnya. Dalam hadis ini juga, orang yang melakukan dosa, tidak mau bayar zakat, Allah jadikan hujan tidak akan turun, kecuali hanya untuk binatang-binatang. Dalam hadis ini juga, Allah katakan atau Rasulullah katakan, orang yang tidak menunaikan janjinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan sebagian mereka menjadi sebagian musuh yang lain. Dalam hadis yang lain, dari musnad dan sunan, ini musnad dari riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Inna man kana qablakum kana idza amila amil fihim bi khati'ah jahu nahi ta'dziran. Dahulu orang-orang sebelum kalian, jika ada orang yang melakukan kesalahan dan dosa, maka datang satu orang melarang mereka ta'dziran. Melarangnya hanya sekedar melarang tanpa amar ma'ruf nahi munkar, yaitu melarangnya hanya sekedar mengingkari sedikit saja. Fa idza kana al-ghad jalisahu wa akalahu wa syaribah. Jika datang hari besok, mereka malah duduk bareng, makan bareng, minum bareng. Ka'anna lam yarahu ala khati'a bi ams, seolah-olah dia lupa bahwa ini dulu pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Duduk bareng, makan bareng, ketawa bareng, kayak enggak pernah bikin dosa. Falamma ra'allahu azza wa jalla dzalika minhum, ketika Allah melihat ini terjadi pada mereka, daraba bi qulubi ba'dihim ala ba'd, Allah jadikan hati mereka dengan hati yang lain sama. Yang melakukan dosa, melakukan maksiat, dengan orang tidak melakukan maksiat, hatinya disamakan. Mengapa? Karena yang tidak melakukan maksiat tidak mengingkari, bahkan duduk-duduk bersama mereka, makan bersama mereka, minum bersama mereka. Contoh Pak, mau contoh, Rasulullah SAW melarang kita duduk di meja makan yang ada khomernya, walaupun kita enggak minum khomer, betul tidak? Kalau kita duduk di situ juga dan tidak mengingkari, hati kita akan disamakan dengan orang-orang yang minum khomer. Apa dampaknya kalau hati kita disamakan? Kalau Allah turunkan azab untuk mereka, maka kita pun kena azab. Sekarang sebagian rumah makan halal seafood, tapi ternyata jual khomer. Yang di sini makan muslim, yang di sini sambil minum khomer. Kemana ingkar terhadap mungkar? Ini yang kata Rasulullah SAW. Fajalisuhum wa akiluhum wa syaribuhum. Duduk bareng sama mereka, makan bareng, minum bareng. Tadinya mengingkari, tapi ternyata duduknya bareng. Apa akibatnya? Daraballahu biqulubihim. Allah samakan hati mereka. Kalau diartikan di sini, Allah benturkan hati mereka. Allahu alam daraballahu di sini adalah Allah menyamakan hati mereka. Allah jadikan hati mereka sama. Thumma la'anahum ala lisanin nabiihim Daud wa Isa bin Maryam. Kemudian Allah melaknat mereka dengan lisan nabi mereka Daud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima'asaw wa kanu ya'tadun. Disebabkan kemaksiatan mereka dan dosa mereka. Walladzi nafsi Muhammadin biyadih. Demi jiwa Muhammad di tangannya. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Sungguh kalian harus memerintahkan kepada kebaikan atau kalian mencegah kemungkaran. La ta'khudanna 'ala yadi safihi, dan kalian mengambil tangan-tangan orang yang bodoh, maksudnya dirangkul orang-orang yang enggak tahu. Au la yadribanna Allah biqulubi ba'dukum 'ala ba'd, atau Allah jadikan hati kalian sama seperti hati yang lain. Tsumma la ya'lan la yal'anakum kama la'anahum. Kemudian Allah melaknat kalian sebagaimana Allah melaknat mereka. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu dampak dari dosa dan salah satu perbuatan dosa tidak mengingkari orang yang melakukan dosa. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima'asaw wa kanu ya'tadun. Dalam Al-Quran, Allah melaknat orang-orang Bani Israel dengan lisannya Daud dan Isa bin Maryam. Kenapa? Dikarenakan mereka dulu maksiat, wa ya'tadun, dan mereka melakukan dosa. Wa kanu la yatanahawna 'anil munkar, bahkan mereka dahulu tidak mencegah dari kemungkaran. Mengapa Allah laknat Bani Israel? Karena mereka tidak mencegah kemungkaran. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, Zakar ibn Abi Dunya an Ibrahim bin Amr As-San'ani qala awhallahu ila Yusha bin Nun. Disebutkan oleh Ibn Abi Dunya dari Ibrahim bin Amr As-San'ani. Ini hadis, Allahu alam ya, kesahihannya, karena Ibrahim As-San'ani bercerita. Apa ceritanya Ibrahim As-San'ani? Allah mewahyukan kepada Nabi Yusha bin Nun. Ini tentu ceritanya Ibrahim bin Amr As-San'ani tidak pernah bertemu dengan Nabi Yusha bin Nun. Inni muhlika min qawmika arba'ina alafan min khiyarihim wa sittina alafan min syirarihim. Maka Allah berkata, Allah mewahyukan kepada Yusha bin Nun, aku akan menghancurkan kaummu sebanyak 40 ribu orang-orang yang baik dan 60 ribu orang-orang yang jahat. Maka Yusha bin Nun berkata, ya Rabb, wahai Allah, haulai asyrar, mereka yang jahat jelas. Fama balul akhyar, kenapa yang orang-orang baik yang 40 ribu ini juga ikut diazab? Maka Allah berkata, qala lam yaqdabu li ghadabi. Karena yang baik ini, yang 60 ribu ini, ya, yang 60 ribu ini tidak pernah marah ketika Allah marah. Wa kanu yuwakilunahum wa yusharibunahum, bahkan mereka makan bareng, minum bareng bersama orang-orang yang melakukan maksiat. Tidak boleh bagi seorang muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadih, fa illam yastati fa bilisanih, فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri rawahu Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadih, rubah dengan tangannya, cegah. Fa in lam yastati, kalau dia enggak mampu, fabilisanih, dengan lisannya. Jangan ada kalimat enggak enak, ah enggak enak ah, nanti dia tersinggung. Tidak. Al-haq qulul haq wa in kana murra, kata Rasulullah. Ucapkan kebenaran walaupun pahit. Kebenaran itu pahit, harus diucapkan. Tapi ketika mengucapkannya harus diberikan dengan cara yang baik. Terkadang seorang karena kurang keberanian tidak mau mengucapkan kebenaran, ini salah. Atau terkadang ada orang yang berani mengucapkan kebenaran tapi dengan cara yang salah, ini pun salah. Bisa jadi orang tadi tidak menerima kebenaran bukan kebenarannya, tapi caranya yang ditolak. Maka kalau kita tahu bahwa al-haq itu mur, kalau kita tahu kebenaran itu adalah pahit, maka jadikan yang pahit ini agar nikmat diberikan. Sudah tahu pahit, sudah tahu enggak enak, ngasihnya enggak enak, enggak bakalan mau orang makan. Betul tidak? Tapi jangan sampai al-haq kebenaran tidak disampaikan. Kata Rasulullah SAW, faman lam yastati, barang siapa yang enggak mampu barang siapa yang enggak mampu menampakkan kebenaran, mengingkari dengan lisannya, fabiqalbi, maka ingkari dengan hatinya. Wa dzalika athaful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Kalau orang duduk bareng, makan bareng, minum bareng dengan pelaku maksiat, berarti sudah hilang lagi pengingkaran di hati. Orang kalau ngingkarin di hati enggak bakalan mungkin dia bisa betah nyaman duduk bareng, enggak. Dia akan pergi tinggalkan. Tapi kalau dia masih bisa ketawa bareng, makan bareng, seolah-olah enggak ada yang berbuat dosa padahal di depan dia ada minuman khamr. Ini yang kata Allah, yadribullahu ba'dukum ba'dha. Allah jadikan hatinya sama, enggak ada pengingkaran lagi. Menganggap biasa dosa. Ya dzubillah. Dikatakan di sini, wa kanu yu'akilunahum wa yusharibunahum. Ketika Yusuf bin Nun mengatakan, ya Allah, yang 60 ribu ini baik, kenapa kok diazab? Karena mereka enggak pernah marah dengan marahku, bahkan mereka makan bareng, minum bareng dengan orang-orang yang melakukan maksiat. Sebab datangnya azab, karena tidak mengingkari kemungkaran. Disebutkan oleh Abu Umar Ibn Abdul Bar An Abi Imran qala ba'athallahu azza wa jalla malakaini ila qaryah. Disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dari Imran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus dua orang malaikat ke sebuah kampung agar dua malaikat ini menghancurkan dan meratakan kampung ini dan apa-apa yang ada di dalam kampung. Lalu dua malaikat tadi mendapatkan seorang laki-laki sedang sholat di masjid. Lalu dua malaikat ini berkata, ya Allah, di dalam kampung ini ada seorang hamba yang sedang sholat padamu. Maka apa kata Allah? Dammiraha, ratakan kampung itu. Dammirahu ma'ahum, dan hancurkan juga orang yang sholat itu bersama mereka. Fa'innahu mata'ma'ara wajuhu fi qatti, karena wajahnya enggak pernah marah sedikit pun ketika ada kemaksiatan. Dia sholat rajin, dia puasa rajin, tapi melihat kemungkaran, lihat kejahatan, enggak pernah hatinya risau. Biasa saja. Sebab datangnya azab Allah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala ya'ummul azab, menjadikan azab itu, balawa itu seluruhnya kena. Disebutkan oleh Humaydi dari Sufyan bin Uyainah berkata, bercerita kepadaku Sufyan bin Sa'id am Mas'ar anna malakan umira, sesungguhnya malaikat diperintahkan agar meratakan sebuah kampung. Maka malaikat ini berkata, ya Rabb, inna fiha fulanun abid. Wahai Allah, dalam kampung ini ada seorang yang ahlul ibadah. Fa'ahumullahu azza wa jalla ilaih anna bihi fabda. Maka Allah mewahyukan kepada malaikat tadi, mulailah azab orang yang al-ibadah tadi. An-nabi fabda' fa'innau lam yata'ammar wajuhu fi sa'atin qat. Karena wajahnya enggak pernah marah sedikit pun ketika ada kemaksiatan. Allah alam, ya, hadis-hadis ini sebagian ulama mengatakan hadis yang lemah, tetapi maknanya benar, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memilih, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengazab yang baik dan yang saleh jika kasrul khabas, kejelekan sudah mendominasi. Yang soleh juga akan diazab oleh Allah Subhanahu. Apalagi orang-orang yang soleh, yang beramal baik, tidak pernah mengingkari kemungkaran, menganggap kemungkaran itu kebiasaan, atau menganggap kemungkaran itu suatu adat istiadat. Nggak boleh. Mungkar itu mungkar. Tidak boleh kita jadikan kemungkaran itu kebiasaan. Sekecil apapun yang namanya kemungkaran, tetap mungkar. Baik itu kemungkaran yang ada di rumah kita, baik itu kemungkaran yang ada di tetangga kita, baik itu kemungkaran yang ada di kota kita, harus diingkari. Dan orang yang paling lemah imannya adalah orang yang mengingkari hanya dengan hatinya, enggak bisa berbuat apa-apa. Enggak berbuat apa-apa, juga tidak melakukan apa-apa. Hanya mengingkari di hatinya. Berkata Ibn Abi Dunya dari Wahab bin Munabbih. Dari Wahab bin Munabbih dia berkata, ketika Nabi Daud alaihissalam melakukan sebuah kesalahan, maka dia berkata, ya Rabbi ighfirli, wahai Allah ampuni aku. Maka Allah berkata, qad ghafartu lak, aku telah ampuni engkau. Alzamtu arahuma bani Israel, maka aku telah mengharuskan aibnya untuk bani Israel. Artinya aku maafkan, tapi ku tinggalkan aib dan celanya buat Bani Israel. Maka Daud berkata, ya Rabbi, wahai Allah, kaifa wa anta hakamul adl, la yadlimu ahadan. Wahai Allah, kenapa bisa seperti itu? Engkau maha bijaksana, engkau maha adil, dan engkau tidak akan menzalimi seorang pun. Ana amal khati'ah, wa tulzimu aroha ghairi. Aku yang melakukan salah, tapi engkau berikan hukumannya kepada selain aku. Maksudnya hukumannya kepada Bani Israel. Engkau itu maha adil ya Allah, engkau itu maha bijaksana, aku yang bersalah, kenapa hukumannya juga kena kepada Bani Israel? Apa jawabannya? Fa'ahullahu ilaih, maka Allah mewahyukan kepada Daud, innaka lama amalta khati'ah lam yu'ajilu alaika bi'ingkar. Sesungguhnya engkau ketika melakukan kesalahan, mereka Bani Israel tidak bersegera mencegah kemungkaran. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala azab mereka dikarenakan mereka tidak mencegah kemungkaran. Disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Anas bin Malik masuk kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan ketika itu ada seorang laki-laki yang lain. Maka laki-laki ini berkata kepada Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, ceritakan kepada kami hadis tentang zalzalah, hadis tentang gempa bumi." Maka Aisyah mengatakan, jika istabahu zina, jika zina itu sudah dianggap boleh. Zina sudah dianggap boleh. Bagaimana zina dianggap boleh? Hah? Orang menikah tanpa wali dianggap biasa. Orang mut'ah dianggap biasa. Bahkan zina yang tidak sampai kepada zina badan umpamanya, tapi zina termasuk zina, istabahu zina, Allahu alam, nas'alallahu al-afiyah, adalah termasuk membiarkan anak perempuan dengan anak laki-laki keluar malam, belum nikah, belum ada akad, belum resmi, sudah keluar malam. Mau pulang kapan terserah, yang penting ini malam tahun baru. La haula wala quwwata illa billah. Itu sudah istabaha zina. Kita enggak mengatakan mereka pasti zina fisik, belum, tapi yang namanya zina bertingkat-tingkat. Mata bisa berzina, telinga bisa berzina, tangan bisa berzina, hati bisa berzina. Semakin besar tingkat zinanya, semakin besar dosanya. Semakin besar dia, semakin banyak melakukan zinanya, semakin berat dosanya. Dan itu masuk kategori zina. Rasulullah mengatakan ke dalam sebuah hadis, fa inna likulli bani adam haddun minaz zina. Setiap bani Adam akan mendapatkan bagian dari zina. Fa'ainaini zina bin nazar. Dua mata berzina dengan melihat. Berarti, bisakah berzina dengan melihat? Bisa. Tangan berzina dengan menyentuh. Kaki berzina dengan melangkah. Wa yusaddiqu dhalik aw yukadzibu al-faraj. Yang membenarkan ini semua, membenarkan zinah mata, membenarkan zinah tangan, membenarkan zinah kaki, yang membenarkan atau mendustakan ini semua adalah kemaluan, puncak dari zina. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Bukan katakan jangan berzina, jangan dekati zina. Apapun faktor dan apapun cara yang mendekati zina, itu terlarang. Terlarang. Di sini dikatakan, ketika Aisyah dikatakannya Rasulullah, ya Aisyah, ceritakan kepada kami tentang hadis kiamat atau hadis tentang gempa bumi. Dia katakan, jika orang telah membolehkan zina, menganggap biasa. Laki-laki, perempuan, gak nginep bareng, gak pulang ke rumah semalam, biasa. La haula wa la quwata illa. Wa syaribul khumur. Menganggap khomer biasa. Yang penting ada izin dari Pemda, biasa orang minum khamr. La haula wala quwata illa billah. Wa darabu bil ma'azif, qarallah. Lalu wa darabu bil ma'azif, lalu mereka sibuk memukul ma'azif, alat musik. Zina, khamr, musik. Tiga rangkai yang kemungkinan tidak akan terpisahkan. Ada zina, ada musik. Ada musik, ada khomer. Tinggal satu lagi, biasanya masuk perkelahian dan pembunuhan. Tapi kalau tiga ini sudah masuk, kata Aisyah, akan terjadi gempa bumi. Akan terjadi gempa bumi. Qala Allah azza wa jalla fis sama', maka Allah yang di langit cemburu. Wa qala lil ardh, maka Allah berfirman kepada bumi, tazalzali bihim, wahai bumi, goncangkan mereka. Fa in tabu naz'u, kalau mereka bertobat berhenti. Wa illa hadamuhum 'alim, kalau tidak maka hancurkan mereka. Ya umul mu'minin a'dzaban lahum, maka berkata, wahai umul mu'minin, kalau mereka dihancurkan semuanya apakah ini azab untuk mereka? Qalat, menjawab Aisyah, bala, tentu ini azab untuk mereka. Mau'izatan wa rahmatan lil mu'minin, tapi sebagai pemberi peringatan dan nasihat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Nakalan wa azaban wa sakhtan ala kafirin, ini sebagai azab, sebagai hukuman, sebagai bala bagi orang-orang yang kafir. Faqala Anas, ma sami'ta hadisan ba'da Rasulullah SAW anna ashaddu farhan bih minni bihadal hadis. Artinya Aisyah mengatakan, kalau seandainya di situ ada orang yang beriman kepada Allah tapi terkena zilzal juga, terkena gempa bumi juga, terkena azab juga, maka orang yang beriman tadi itu merupakan rahmat bagi dia. Tapi orang yang kafir, orang yang maksiat, orang yang melakukan dosa, itu merupakan sukhton azaban lahu, murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan lagi, masih dari dampak-dampak dosa, selain daripada gempa bumi, disebutkan oleh Ibn Abi Dunya. Disebutkan oleh Ibn Abi Dunya mursalan, hadis ini mursal, ya, disebutkan juga oleh Musannaf Ibn Abi Syaibah, sesungguhnya ardu tazalzalat ala ahdi Rasulullah SAW, pernah terjadi gempa bumi di zaman Rasulullah SAW. Fawadda'a yadahu alaiha, kemudian Rasulullah meletakkan tangannya di atas bumi. Faqala uskuni, berkata, tenanglah, diamlah. Fa'inau lam ya'ni laka ba'at, karena engkau belum diperintahkan sekarang. Kemudian Rasulullah SAW menghadap kepada sahabatnya dan berkata, inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian. Beliau pun meletakkan tangannya dan kemudian berkata, sesungguhnya Rabb kalian benar-benar sedang menegur kalian. Maka perhatikanlah tegurannya. Gempa bumi, paceklik, bahkan para ulama mengatakan naiknya harga itu pun bagian daripada teguran Allah. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, harga-harga di Madinah naik, tinggi, melambung. Sa'ir lana, tentukan harga agar harga ini turun. Maka Rasul mengatakan innallaha qabit wal basit wal musa'ir. Allah yang qabit, yang menahan, Allah yang membentangkan, Allah yang menentukan harga. Karena kalau sudah naiknya harga berarti hidup akan sulit. Hidup akan sulit, kesulitan banyak, maka ini termasuk dari bagian dari azab dari Allah Subhanahu wa taala. Faktornya, sebabnya dikarenakan dosa. Disebutkan lagi dalam hadis yang lain. Disebutkan dalam kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an dari Ibnu Abi Dunya. Ketika di zaman Umar bin Khattab pernah terjadi gempa bumi, maka Umar bin Khattab memukulkan tanahnya ke bumi dan berkata, kenapa engkau, diam. Ketika sudah selesai, maka Umar mengatakan, sesungguhnya ketika hari kiamat nanti, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika terjadi kiamat, idza kana yaumul qiyamah falaysa fiha dira' wala shibr illa huwa yantiq. Tidak ada satu tempat pun di muka bumi, sejengkal ataupun sehasta kecuali dia akan berbicara. Disebutkan oleh Imam Ahmad dari Sofiyah berkata, suatu hari pernah terjadi gempa bumi di Madinah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka Umar berkata, wahai manusia, kenapa ini? Betapa cepatnya ma hadastum, apa yang kalian lakukan? Lain adat la usakinakum fiha. Jika terjadi lagi ini, aku tidak akan tinggal bersama kalian. Maksudnya, kenapa kok bisa terjadi zilzal? Kenapa kok bisa terjadi gempa bumi? Dosa apa yang kalian lakukan? Hadis ini, Ibnu Qayyim ingin menjelaskan kepada kita, dampak dosa yang terbesar adalah akan terjadinya bencana. Baik bencananya berupa gempa bumi, baik bencananya berupa paceklik, baik bencananya berupa macam-macam. Akan disebutkan lagi bencana-bencana. Disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada orang-orang Mesir dan berkata, amma ba'du fa inna hadi rajaf syai' yu'atibu Allah azza wa jalla bi'ab wa qad katabat ila al-amsar an yukhriju fi yawm syai' kadha wa kadha fi syahr kadha wa kadha faman kana 'indahu syai' falyatasaddaq bih fa inna Allah azza wa jalla yaqulu qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Suatu hari Umar bin Abdul Aziz pernah mengirim surat kepada orang yang di satu kota, itu kota Mesir. Dia mengatakan, sesungguhnya gempa ini merupakan suatu teguran dari Allah kepada para hambanya. Aku telah mengirimkan surat kepada beberapa kota yang isinya menyuruhkan agar penduduk kota tersebut keluar pada hari dan bulan sekian. Sesungguhnya siapa saja yang memiliki harta hendaklah segera bersedekah. Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasholla. Beruntunglah orang yang bertazakka, menzakatkan hartanya. Wa dzakara isma rabbihi fasholla. Dia menyebutkan nama Allah dan dia mengerjakan salat. Hendaknya seorang juga berdoa seperti doa dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami. Jika engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, tentulah kami menjadi orang-orang yang rugi. Tidak lupa berdoa dengan doa yang diucapkan Nabi Nuh. Wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, jika engkau tidak mengampuni aku, dan jika engkau tidak merahmati aku, tentu aku akan menjadi orang-orang yang merugi. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada yang diibadahi kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minal zalimin, aku termasuk orang-orang yang zalim. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Abdul Aziz menyebutkan tiga doa para nabi. Pertama Nabi Adam, kedua Nabi Nuh, ketiga Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam pernah kita bahas, dia baca doa ini ketika dia sudah di perut ikan. Ketiga nabi ini doanya mengandung satu makna. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah mendolimi diri kami. Fa illam taghfir lana, kalau bukan karena ampunanmu, wa tarhamna, kalau bukan karena kasih sayangmu, lanakunanna minal khasirin. Kami pasti akan menjadi orang yang rugi. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Rugi dapat azab di dunia, dapat azab di akhirat. Kalau para nabi saja menyadari bahwa dia zalim dan berdosa, pantaskah kita menyangka bahwa diri kita tidak berdosa? Tidak, Ustaz, saya mah subuhnya jamaah, habis subuh saya nunggu suruk, habis nunggu suruk zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib juga saya taklim. Lalu kalau kita banyak amal, lalu kita tidak berdosa? Tidak. Hati-hati setan menjadikan kita magrur, menjadikan kita orang tertipu dengan diri sendiri, menganggap diri kita gak berdosa dikarenakan kita beramal. Padahal Nabi saja, Nabi Adam alaihissalam, apakah kita lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam? Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah lebih hampir 100 tahun. 900 tahun lebih Nabi Nuh alaihissalam berdoa. Apa katanya? Wa illam taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Ya Allah, kalau engkau enggak ampuni aku, rahmati aku termasuk orang-orang merugi. Ini telah kita bahas di pertemuan yang telah lalu, bahwa orang yang merugi adalah orang yang merasa dirinya aman dari dosa. Berkata Imam Ahmad, menuturkan, kami diberitahu Aswad bin Amir, kami diberitahu Abu Bakar, dari A'mash, dari Atha' bin Abi Rabah, dari Ibn Umar, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, kata Rasulullah SAW, idza dhanna an-nasu bi dinari wa dirham wa tabayyu bil 'inah wa tabu adnan al-adnab al-baqar wa taraku jihadu fi sabilillah anzalallahu bihim bala la yarfa'uhu hatta yuraji'u dinahum. Hadis ini dikatakan Rasulullah SAW bersabda, jika manusia telah menjadi kikir dengan dinar dan dirham, dengan uangnya, wa tabayau bil inah, dan manusia sudah jual beli dengan inah. Wa tabayau bil inah, dan manusia sudah jual beli dengan inah. Kalau kita lihat keterjemahan, inah itu jual beli riba. Tapi sebenarnya inah itu adalah dohirnya, fisiknya seperti jual beli, padahal yang diinginkan riba. Itu inah. Ya. Jual beli seolah-olah jual beli barang, padahal yang diinginkan uang. Ini terjadi. Dan zaman sekarang pun banyak terjadi. Seolah-olah jual beli, padahal yang hakikatnya adalah minjamkan uang. Untuk dia pergi ke orang ketiga membeli barang. Itu bayu inah namanya. Para ulama mencontohkan bayu inah. Ya, salah satunya ada orang penjual, ada pembeli. Penjual, pembeli datang ke penjual. Ini barang kamu berapa harganya? Kata dia, barang saya ini, saya jual 2 juta. Lalu si pembeli bilang, ya sudah, saya beli 2 juta. Ini barang kamu 2 juta, tapi tulis sebagai hutang. 2 juta ini, dipegang barangnya. Tidak lama kemudian dia jual lagi barangnya. Ini barang yang saya utang tadi, beli 2 juta saya jual lagi ke kamu. Belum saya pakai, saya mau jual lagi. Berapa kamu jual? Saya jual 1.800.000. Kasih saya kontan 1.800.000. Akhirnya dia dikasih 1.800.000 kontan, tapi tercatat hutangnya berapa? 2 juta. Barang tadi cuma sebagai komoditi, padahal yang diinginkan pinjam 1.800.000 terhitung 2 juta. Itu bai'u inah. Maka apapun akad jual beli yang pada hakikatnya adalah riba termasuk bai'u inah. Nalangin dulu padahal pengen minjem duit. Ya, termasuk inah. Apa kata Rasulullah SAW? Jika manusia telah bakhil, pelit, wa tabayyau bil inah, mereka jual beli dengan inah, dengan riba. Wa tabi'u adnabal baqar, bahkan mereka sudah mengikuti adnabal baqar, ekor-ekor sapi. Kenapa ekor sapi selalu diikuti? Ini kiasan bahwa dia selalu mengikuti dunia. Sapinya selalu dia ikuti kemana-mana. Wa taraku jihadu fisabilillah, dan mereka meninggalkan jihad fisabilillah, anzalallahu bihim bala la yarfa'uhu hatta yuraji'u dinahum. Allah akan turunkan bagi mereka bala, dan tidak akan pernah Allah angkat sampai mereka kembali kepada agama mereka. Kenapa? Bakhil, riba, cinta dunia, meninggalkan jihad. ini akan Allah turunkan bala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hadis-hadis yang dibawakan Ibnu Qayyim masih dalam hadis-hadis yang lain, nanti dia akan sebutkan pula berupa bala-bala yang lain. Dan juga dia akan sebutkan hadis-hadis yang berkenaan tentang uquba atau iqab, hukuman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan maksiat. Sudah masuk waktu Isya, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi subhanallahi la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'il mursalin ala habibina wa nabiyyina khatamul anbiya Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih kita lanjutkan sedikit hadis-hadis yang berkaitan dengan ukubah dan hukuman bagi pelaku dosa. Masuk kita ke dalam hadis berikutnya. Tadi hadis yang kita baca bahwa laqad ra'aynahu, bahwa orang-orang telah pelit dengan hartanya, lalu mereka jual beli dengan riba, bahkan mereka mencintai atau attaba'u adnabal baqar, mereka selalu membuntuti, mengekori ekor-ekor sapi, dan mereka meninggalkan jihad fi sabilillah. Dalam hadis yang lain berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, jika manusia telah pelit dengan dinar dan dirhamnya, bahkan mereka jual beli dengan inah, dengan riba, lalu mereka meninggalkan jihad fi sabilillah, lalu mereka mengambil ekor-ekor unta, Allah akan menurunkan pada mereka dari langit bala, yaitu ujian, azab. Bala yarfa'uhu anhum hatta yurji'u dinahum, dan tidak akan diangkat bala itu sampai mereka kembali kepada agama mereka. Hadis ini juga menunjukkan dalil bahwa kalau inginnya dicabut dari kita kesulitan, ingin dicabut dari kita kesusahan dan bala, obatnya satu, kembali kepada agama Allah, kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berkata Hasan Al-Basri, sesungguhnya fitnah, innal fitnah wallahi ma hiya illa uqubatu minallahi azza wa jalla ala nas. Kata anak Hasan Al-Basri, fitnah, ujian-ujian ini demi Allah tidak Allah turunkan kecuali untuk uqubah, hukuman bagi manusia di dunia. Sebagian nabi dari Bani Israel, mereka memperhatikan apa-apa yang dilakukan oleh Mukhtansir, yaitu Mukhtansir pemimpin yang zalim. Maka nabi ini berkata, bima kasabat aidina salat alaina man la ya'rifuka wa lam yarhamuna. Kata nabi ini, disebabkan ulah tangan kami, dosa-dosa kami, ya Allah, engkau jadikan pemimpin kami orang yang tidak mengenal engkau dan tidak menyayangi kami. Siapa yang disalahkan di sini? Nabi di sini menyalahkan, disebabkan dosa-dosa kami, ya Allah, engkau jadikan pemimpin kami yang tidak mengenal engkau dan tidak menyayangi kami. Tidak tahu hak Allah, tidak tahu hak manusia. Fasalat alain, dalam hadis yang lain berkata Mukhtansir kepada Daniel, berkata dia, man ladzi salatani ala qaumik, kenapa Allah menjadikan aku pemimpin dari kaummu? Padahal Mukhtansir ini dia zalim. Maka dikatakan, Allah makhati'atuk wa zulmu qaumi anfusahum. Kenapa? Dikarenakan besarnya dosamu dan dikarenakan kezoliman kaumku terhadap dirinya sendiri. Disebutkan oleh Ibn Abi Dunya dari hadis Ammar bin Yasir, wa Hudzaifah radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah bersabda, inna Allah azza wa jalla idza arada bi 'abdin naqmat al-amat al-atfal wa amaq al-arham wa nisa wa tanzilu naqma wa laysa fi marhum. Katanya Rasulullah bersabda, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi hamba-hambanya itu uqubah, maka Allah jadikan anak-anak kecilnya mati, perempuan-perempuannya mandul, dan Allah akan turunkan ukubah laisa fihim marhum, dan tidak ada di tengah-tengah mereka orang yang disayangi. Disebutkan oleh Malik bin Dinar berkata, aku membaca sebuah hikmah. Allah berfirman, ana Allah malikil muluk, aku adalah Allah merajai dari segala raja. Wa qulubul muluku biyadih, bahkan hati-hatinya para raja, hati-hatinya para pemimpin itu ada di tanganku. Faman ata'ani ja'altuhum alaihi rahmatan, barang siapa yang mematuhi aku, aku akan jadikan hati-hati pemimpin tadi kepada yang dipimpin rahmah, sayang. Faman asani, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, ja'altuhum alaihi nuqmah, aku akan jadikan hati-hati pemimpin tadi azab dan iqab bagi mereka. Fala tashghulu anfusakum bisabbil muluk, jangan kalian menyibukkan diri kalian dengan mencela para raja. Walakin tubu ilayya, akan tetapi bertobatlah kepadaku. Atfahum alaikum, aku akan menghilangkan kezaliman mereka. Hadis ini atau perkataan Malik bin Dinar ini jelas. Ternyata pemimpin itu adalah cermin daripada yang dipimpin. Apalagi demokrasi. Demokrasi itu pasti yang mimpin cermin dari yang dipimpin. Gak mungkin yang dipimpin orang soleh milihnya orang gak soleh, gak mungkin. Gak mungkin orang baik dipilih sama orang gak baik, gak mungkin juga. Orang gak baik takut milih orang baik. Orang yang gak baik pasti milihnya orang yang gak baik. Maka pemimpin itu ciri daripada yang dipimpin. Di sini dikatakan ana malikul muluk, aku adalah pemilik dan raja dari segala raja. Bahkan hati-hati para pemimpin kalian itu ada di bawah kerajaanku. Barang siapa yang taat kepadaku, aku akan jadikan hati-hati mereka marhum, sayang kepada rakyatnya. Tapi kalau kalian bermaksiat kepadaku, aku akan jadikan hati-hati mereka nukumah, azab buat kalian. Jadi kalau kita mau mendapatkan kebaikan, mendapatkan perubahan, yang paling pertama kali harus berubah adalah diri kita. Jangan kita sibuk mencela, mencemooh, mencaci, menyari kejelekan orang lain. Jangan. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, man tataba aurata akhih, tataba Allah auratah. Barang siapa yang mencari-cari kejelekan orang lain, Allah akan bongkar kejelekan dia, walau kana fi juhri baiti, walaupun ada di dalam tengah rumahnya. Gak boleh bagi kita kaum muslimin mencari aib-aib orang lain, tidak boleh. Maka di sini katakan fala tasghulu anfusakum, jangan kalian sibukkan diri kalian dengan mencela pemimpin kalian. Tapi sibuklah beristighfar kepada Allah. Bisa jadi ini disebabkan kelalaian kita. Umpamanya terjadi kezaliman, umpamanya terjadi kejelekan, umpamanya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang paling pertama kali harus koreksi diri adalah diri kita. Masyarakat kita, kekurangan kita. Karena ini termasuk salah satu hukuman Allah subhanahu wa ta'ala bagi pelaku maksiat. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan juga oleh Marasil Hasan, idza aradallahu biqaumin khairan ja'ala amrahum ila hulamaihim faya'hum inda samahihim, wa idza aradallahu biqaumin syarran ja'ala amrahum ila sufahaihim. Jika Allah menginginkan kepada satu kaum itu kebaikan, Allah jadikan pemimpinnya orang-orang yang sayang dengan yang dipimpin, dan orang-orang yang baik pada mereka, yang samah, samahah, yang toleransi, yang baik. Jika Allah menginginkan kepada satu kaum syarran, kejelekan, ja'ala amrohum ila sufahaihim, Allah akan jadikan pemimpin mereka orang-orang bodoh mereka. Orang bodoh jadi pemimpin, subhanallah. Wa inda bukhalaihim, dan Allah akan jadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang bakhil mereka. Orang-orang bakhil mereka. Apa sebabnya disebutkan? Idza aradallahu biqaumin syarran, jika Allah menginginkan kepada satu kaum itu kejelekan. Maka termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa untuk memperbaiki keadaan, yang paling pertama kali harus kita perbaiki adalah diri kita. diri kita. Maka tidak tepat, Allahu alam, jika seorang beranggapan bahwa yang paling berhak pertama kali diperbaiki adalah atas, kemudian bawah akan ikut. Itu enggak selamanya mutlak. Enggak selamanya mutlak seperti itu. Ya, ketika diperbaiki atas maka yang bawah akan ikut, tidak, bisa jadi yang bawah malah kudeta. Bukankah terjadi di Mesir? Masya Allah, sebagian orang mengagumkan diangkatnya presiden, katanya hafal Quran. Tapi karena bawahnya tidak disiapkan, imannya tidak disiapkan, akidah tidak disiapkan, apa yang terjadi? Digulingkan. Apakah ini kejadian pertama? Bukan. Ini sudah beberapa kali. Sebelumnya pernah terjadi di Aljazair. Maka kalau kita ingin kebaikan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini ayat yang menjadi landasan utama. Jaga dirimu dan keluargamu. Kita jaga diri kita dulu. Kita jaga keluarga kita dulu. Kita didik keluarga kita. Dari keluarga akan timbul, dari rumah akan timbul masyarakat. Dari masyarakat akan timbul kota. Dari kota akan timbul negara. Kalau dari setiap individu rumah tangga sudah baik, pasti akan tumbuh negara yang baik. Tapi kalau tidak menyibukkan, sibuk dengan diri kita, malah menyibukkan dengan orang lain, sibuk mengkoreksi orang lain, tapi kita gak pernah koreksi diri kita, bisa jadi ini sebab dosa kita. Kita sibuk menyalahkan orang lain, padahal kita juga masih makan yang haram. Betul tidak? Makan riba, makan harta orang lain. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis-hadis yang dibawakan Ibnu Qayyim di sini masih hadis-hadis umum bahwa ternyata dosa itu bisa memberikan hukuman kepada masyarakat dan negara secara umum. Nanti dia akan bawakan hadis-hadis yang terkait dengan dosa itu akan mempengaruhi jiwa personil secara perorangan. Ini akan kita baca di pertemuan-pertemuan akan datang. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan tafadhol. Jika tidak ada, kita cukupkan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.